Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين para hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Tak intinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang selalu melimpahkan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara yang paling terbesarnya, sampai saat ini kita masih mengecap nikmat keimanan dan keislaman. Dan kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling mulia, yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu melaksanakan salat, salat maghrib. Ma'asyiral muslimin, demikian pula semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat urgen di dalam Islam, yaitu mengenai Kitab Tauhid. Di sini kita akan membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam Kitab Tauhid ini. Beberapa ayat yang menunjukkan wajibnya bertauhid kepada Allah dan larangan dari berbuat syirik. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan, kata beliau, Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengenai firman Allah Ta'ala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah hikmah Allah menciptakan jin dan manusia, agar mereka beribadah kepada Allah. Walaupun hikmah atau tujuan penciptaan ini tidak setiap manusia dan jin yang melaksanakannya. Ada orang-orang yang membangkang kepada Allah sehingga tidak mau tunduk, tidak mau ibadah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Mereka itulah orang-orang kafir yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai bahan bakarnya api neraka jahannam. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Kata Allah, kami telah persiapkan bagi neraka jahannam itu kebanyakan jin dan manusia. Yang mereka ini, kata Allah, mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka pakai untuk memahami kebenaran. Mereka punya telinga, tetapi tidak mereka pakai untuk mendengar kebenaran. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak mereka pakai untuk melihat kebenaran. Lalu datanglah vonis dari Allah. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka laksana binatang-binatang ternak. Ya. Karena tidak mau tunduk dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Allah, bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak. Karena yang namanya binatang ternak, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, itu masih mau beribadah kepada Allah, masih mau berzikir kepada Allah, masih mau bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Ya. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu melainkan mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la taqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya mereka. Kalau hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah, berarti mereka lebih baik dari orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu laksana binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan-kepentingan kehidupan kita saja. Itu hanya penunjang. Tujuan pokok kita dalam beribadah kepada Allah, tujuan pokok kita di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita diciptakan oleh Allah, adalah untuk beribadah kepada Allah. Menghambakan diri, menundukkan diri, taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Nah, kita ini makhluk yang beda, bukan seperti hewan dan tumbuhan. Jadi letak kemuliaan seorang manusia, tatkala dia membedakan diri dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan beribadah kepada Allah, menghambakan diri, kemudian taat dan tunduk kepada perintah Allah, juga meninggalkan larangan-larangannya. Barulah kita menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quranil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Tidak peduli apapun jabatannya. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang pejabat, menteri, ya, atau rakyat biasa, atau siapapun statusnya, maka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tunduk, paling banyak beribadah, paling banyak menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah kemuliaan yang dinilai dan dianggap serta dihormati di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka sekarang kita sadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Maka segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah penunjang, pendukung, fasilitas yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Allah menyatakan di dalam ayat tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَىٰ illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kemudian ayat yang kedua yang beliau sebutkan, wa qawlihi, demikian pula dengan firman Allah, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul yang memperingatkan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan hindarilah para taghut. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwasanya dakwah setiap nabi dan rasul, mulai dari yang pertama yaitu Nabi Adam, dan rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh, sampai yang terakhir yaitu nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya mempunyai inti ajaran yang sama. Inti ajaran yang satu yaitu bertauhid kepada Allah. Ya, melaksanakan ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi at-tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasnya. Maka diantaranya segala sesembahan yang diibadahi oleh manusia membuatnya keluar dari sebagai hamba Allah, maka itu adalah tauhid. Ya, berhala-berhala itu tauhid. Ya. Yang penting segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela untuk disembah selain Allah, maka itu adalah tauhid. Maka inti ajaran setiap nabi dan rasul adalah hanya mengibadahi Allah dan menghindari tauhid. Inilah makna la ilaha illallah. Di mana seorang hamba hanya menyerahkan segala peribadahannya hanya untuk Allah dan meninggalkan setiap perbuatan syirik yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadahnya. Tidak menyerahkan ibadah kepada yang selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya an'budullah wajtanibut taghut. Ya, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah dan hindari para taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dalam keadaan dia rela untuk disembah. Karena yang disembah dari selain Allah itu banyak. Ya. Tidak semua yang disembah dari selain Allah dikatakan tauhid. Karena ada yang disembah dari selain Allah tapi dia tidak rela untuk disembah. Seperti apa? Seperti Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu disembah dari selain Allah. Disekutukan oleh orang-orang Nasrani dengan Allah. Ya, dia terkadang dianggap sebagai Ruhul Kudus. Terkadang dia dianggap sebagai anak Allah. Ya. Dia disekutukan dengan Allah. Terkadang dia dianggap sebagai Allah itu sendiri. Karena pada dirinya telah bersatu antara unsur ketuhanan dengan unsur kemanusiaan. Nabi Isa itu disembah dari selain Allah oleh orang-orang Nasrani. Tapi Nabi Isa tidak bisa dikatakan tauhid. Kenapa? Karena beliau tidak rela untuk disembah. Makanya di dalam Al-Quran Allah beritakan bahwasanya Nabi Isa pada hari kiamat kelak dia berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Allah katakan kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Aku tidak akan mengatakan apa yang engkau tidak ajari aku untuk mengatakannya. Jika aku mengatakannya, engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Ya. Dan Nabi Isa AS berlepas diri dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani di dalam mempersekutukannya kepada Allah. Nah, maka tidak bisa Nabi Isa itu dikatakan sebagai tauhid. Jadi tauhid itu diantaranya adalah segala sesuatu yang disembah dan dia rela untuk disembah selain Allah. Berhala-berhala, ya, atau siapa saja yang dia disembah dari selain Allah dan dia merasa rela, merasa suka untuk disembah. Ketika dia melihat ada orang yang sujud kepadanya, atau ada orang yang memanjatkan doa kepadanya, atau ada orang yang menyerahkan salah satu jenis ibadah kepadanya dan dia merasa suka dengan itu, maka dia adalah tauhid. Maka itu adalah tauhid. Bagi seorang yang mengatakan la ilaha illallah harus berlepas diri dari orang-orang yang dikatakan tauhid seperti ini. Karena tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang boleh diserahkan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang selain. Nah, barulah kita dikatakan menunaikan konsekuensi dari la ilaha illallah. Anibudullaha wajtanibu at-tauhud. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan hindari para tauhud. Nah, ini adalah makna la ilaha illallah. Kewajiban hanya beribadah kepada Allah dan menghindari tauhid, yaitu diantaranya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan dia rela dengan penyembahan itu. Kemudian ayat yang selanjutnya kata beliau wa qawlihi ta'ala, demikian pula dengan firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu menetapkan bahwasanya janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepadanya saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah ketetapan Allah. Ya, maksudnya ketetapan Allah di dalam syariatnya. Karena ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan syariatnya. Ada ketetapan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan takdirnya. Kalau ketetapan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan takdirnya, maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melepaskan diri daripadanya. Karena takdir Allah itu pasti terjadi. Tidak akan mungkin berubah. Ya. Tapi kalau ketetapan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan syariatnya, mungkin saja ada di antara manusia ini yang membangkang dan tidak melaksanakannya. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketetapan Allah yang berupa ketentuan syariatnya, yaitu Allah menetapkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, perintah tauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah. Ya. Sebagai seorang hamba Allah tidak boleh mengibadahi kecuali hanya kepada Allah. Ini perkara pokok yang paling dasar di dalam Islam. Sehingga kalau ada orang yang sudah menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, itu sama artinya dia lepaskan ikatan Islamnya. Ya. Tidak sah Islamnya. Itu sudah ketentuan di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini adalah fondasi pokok seorang dikatakan Muslim ketika dia hanya mempasrahkan segala dan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang selain. Sehingga kalau dia berdoa, dia minta kepada Allah. Kalau dia mohon pertolongan, maka dia mohon pertolongan kepada Allah. Kalau dia menyembelih, maka dia menyembelih untuk Allah. Kalau dia bernazar, dia bernazar kepada Allah. Yang penting segala sesuatu yang merupakan ibadah, perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, pastilah dia akan serahkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Nah, itu namanya tauhid. Itu namanya menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu, orang-orang musyrik dulu, kalau mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu apa konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Mereka mengerti maknanya bahwa kalau sudah mereka katakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, artinya mereka tidak boleh menyerahkan apapun bentuk ibadah kepada berhala-berhala yang selain Allah. Ya. Makanya mereka menolak. Bahkan Abu Lahab mengatakan ketika dalam perkumpulan keluarga yang dihimpun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, ya, Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian wahai segenap bangsa Quraisy, la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan menang. Ya, di antara jawaban Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena hanya masalah ini engkau kumpulkan kami? Sampai kemudian disebutkan bahwa turunlah ayat yang mencela Abu Lahab dan dikatakan oleh Allah, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka engkau, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan apa yang dia upayakan, tidak akan bermanfaat untuknya harta bendanya dan tidak pula segala usahanya. Ya, sampai akhir surat. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena konsekuensinya mereka harus hanya beribadah kepada Allah saja. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah dia Muhammad itu akan menjadikan sesembahan kita hanya satu saja? Ini adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Ya. Oleh karena itu, yang paling terpenting dari mengucapkan la ilaha illallah adalah melaksanakan konsekuensinya. Jangan sampai kita lebih buruk dari orang-orang musyrik terdahulu. Ya. Apabila ada seorang muslim mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tapi secara prakteknya dia masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia tidak lebih baik dari orang-orang musyrik yang terdahulu, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud dari la ilaha illallah itu sendiri. Kalau ada seorang muslim yang masih mau memberikan penyembahan, sesembelihan kepada yang selain Allah, maka dia belum melaksanakan la ilaha illallah, belum sah Islamnya. Ya. Kalau ada seorang muslim yang masih bernazar untuk selain Allah, berarti belum sah Islamnya, karena nazar itu adalah ibadah. Ya. Kalau ada seorang muslim yang bila berdoa dia datang ke kuburan orang-orang suci, lantas meminta kepada orang-orang suci yang sudah meninggal itu, berarti belum sah Islamnya, karena dia tidak menunaikan la ilaha illallah, karena berdoa itu adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apalagi seperti sekarang ini, ya, menjelang Ramadan, banyak yang ziarah kubur. Ya, tidak boleh berdoa minta kepada orang yang ada di dalam kuburan itu, walaupun dia adalah seorang yang suci, walaupun yang meninggal di dalam kubur itu adalah seorang wali atau seorang siapapun dia. Karena kalau meminta harus meminta kepada Allah saja. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa mempersekutukan Allah dengan yang selainnya. Dan Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, fa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, beliau mengatakan wa qawlihi, demikian pula dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita hanya beribadah kepada Allah dan dilarang untuk berbuat syirik. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quran itu dari awalnya sampai akhirnya semua berbicara tentang perkara tauhid, ya, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Terkadang isinya ayat itu adalah perintah untuk bertauhid dan larangan daripada syirik. Terkadang isinya adalah balasan tentang orang-orang yang bertauhid dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Terkadang isinya adalah cerita kisah orang-orang masa lampau yang melaksanakan tauhid dan janji apa yang telah Allah tunaikan kepada mereka. Dan terkadang isinya adalah cerita orang-orang masa lampau yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka berbuat syirik. Ya. Dari awalnya sampai akhirnya, kalau kita mencermati Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, isinya adalah tentang perintah untuk melaksanakan tauhid dan larangan dari berbuat syirik. Ya. Dan ayat ini menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwasannya syarat diterimanya ibadah kalau ibadah itu tidak dicampuri dengan syirik. Ya. Orang yang beribadah sepanjang hidupnya kemudian pernah suatu ketika dia melakukan perbuatan syirik besar yang dia tidak bertaubat kepada Allah, semua ibadahnya itu hapus dari awal sampai akhirnya, tidak ada nilai di sisi Allah. Meskipun dia sholat sepanjang waktu, puasa sepanjang waktu, haji setiap tahun, umrah setiap ada kesempatan, ya, dia laksanakan semua ibadah-ibadah kepada Allah, tapi dia pernah berbuat syirik, ya. Misalnya dia pernah datang ke kuburan seorang suci dan dia meminta di sana untuk diberi pesugihan dari orang suci itu yang telah meninggal. Sekali dalam hidupnya, maka semua ibadahnya itu bisa hancur dan binasa, tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena syarat semua ibadah itu diterima oleh Allah, janganlah kita pernah berbuat syirik. Makanya Allah katakan di dalam ayat yang lain, Allah ancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik wahai Nabi, wahai Rasul, yang Allah ancam ini adalah sebaik-baik manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja kata Allah, jika engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluka, semua amalanmu itu akan habis binasa, tidak ada nilainya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Dalam ayat lain Allah juga mengancam para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ancam para nabi. Allah katakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau seandainya mereka para nabi itu berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan binasa, tidak ada nilainya, akan sia-sia semua apa yang pernah mereka kerjakan, apa yang pernah mereka amalkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian persekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Ini adalah kalimat yang umum. Apakah sedikit atau banyak, kecil ataupun besar, sekali ataupun lebih, jangan pernah kalian berbuat syirik. Karena ibadah kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berbuat syirik itu, ya, dia langsung didaftarkan di dalam calon penghuni api neraka jahanam. Itu ancamannya. Ya. Dan dihapus dari daftar untuk masuk ke dalam surga. karena haram bagi orang yang berbuat syirik untuk masuk ke dalam surga. Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min amsar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan atasnya surga dan tempat berpulangnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan sebesar-besar kezaliman itu adalah kezaliman kepada Allah. Bagaimana seorang hamba menzalimi Allah? Seorang hamba menzalimi Allah ketika dia menyerahkan hak Allah kepada yang selain Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Ibadah itu, penghambaan diri itu adalah milik Allah, merupakan hak Allah. Nah, kalau ada seorang hamba yang menyerahkan hak milik Allah ini kepada yang selain Allah, kepada sebagian makhluk, berarti dia telah melakukan sebesar-besarnya kezaliman, karena dia telah melanggar sebesar-besarnya hak, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini banyak orang yang cuap-cuap, ya, semuanya komentar, semuanya memberikan tanggapan yang jelek kalau ada orang yang berbuat kriminalitas, kezaliman kepada sesama makhluk. Ya, kalau misalnya ada kasus korupsi, wah semuanya cuap-cuap. Ya, ada kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan, apalagi, ya, kita merasa jijik, kita merasa antipati kepada yang seperti itu. Ya. Tapi pernahkah ada muncul perasaan antipati dan perasaan jijik yang seperti itu ketika adanya hak Allah yang dilanggar oleh manusia? Padahal secara dosa, lebih besar dosa orang yang melanggar hak Allah dibanding dia melanggar haknya makhluk, haknya manusia. Ya, perbuatan-perbuatan syirik, praktek-praktek syirik, perdukunan, praktek-praktek syirik, adanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, adanya orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah, ini jauh lebih berat dosanya dibanding orang-orang yang melakukan kriminalitas itu. Karena ini yang dilanggar adalah hak siapa? Haknya Allah. Sementara itu adalah haknya makhluk. Tapi apakah pernah manusia berpikir bagaimana mereka mengenyahkan perbuatan-perbuatan kezaliman terhadap hak Allah ini? Selalu yang disuarakan adalah bagaimana mengenyahkan perbuatan kezaliman kepada haknya makhluk, haknya manusia. Padahal itu tidak seberapa. Ya, kalau dibandingkan orang-orang yang berbuat kezaliman melanggar hak Allah. Bagaimana mungkin pelanggaran terhadap hak-hak makhluk ini akan bisa dibersihkan kalau pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Allah masih banyak prakteknya di tengah manusia? Kalau hak Allah saja mereka tidak indahkan, bagaimana mereka akan mengindahkan haknya manusia? Maka disinilah letak sangat pentingnya di dalam Islam kita mengajarkan, mengamalkan, menerapkan secara individu, keluarga, masyarakat kita untuk selalu mengindahkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ya, menegakkan tauhid, menghambakan diri kepada Allah, patuh kepadanya, tunduk kepadanya, mencintainya, ya, membenci apa yang dibenci olehnya. Ya. Maka setelah itu nanti, maka akan muncul di dalam hati dan jiwa kita suatu kepribadian di mana kita pasti akan mengindahkan hak-haknya manusia, hak-haknya makhluk. Kenapa? Karena kita sangat mengindahkan hak-hak Allah. Ya. Karena orang yang mengindahkan hak-hak Allah, pastilah dia akan terbentuk mempunyai kepribadian mengindahkan hak-hak makhluk. Karena itu adalah perintah Allah. Ya. Tidak mengambil hak harta orang lain, tidak menzalimi orang lain, memuliakan orang lain, ya, berbuat kemanfaatan bagi orang lain, itu semua adalah perintah Allah. Kalau di dalam hatinya ada pemuliaan, penghormatan kepada hak-hak Allah, pastilah dia akan menunaikan hak-hak makhluk yang merupakan perintah Allah juga. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mengindahkan hak Allah, dari mana dia akan mengindahkan hak makhluk, hak Allah saja dia langgar, apalagi haknya makhluk. Jadi jangan memulai dari hal yang kecil kemudian mengabaikan hal yang besar. Hal yang besar itu adalah bagaimana kita menghambakan diri, menundukkan diri, taat kepada Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya, mencintainya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian ayat yang selanjutnya, kata beliau, wa qawlihi ta'ala, demikian pula dengan firmannya Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah kalian, sini aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu hendaklah kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Al-An'am ayat 151. Ayat ini bersambung sampai ayat 153. Semuanya ada 10 larangan Allah di dalam 3 ayat ini. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini adalah wasiat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesan terakhirnya. Ya. Coba kita lihat hadis Abdullah bin Mas'ud yang beliau sebutkan pada penjelasan berikutnya terkait dengan ayat ini. Kata beliau, qala ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini dalam riwayat Tirmidzi dan yang selain beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesan terakhirnya, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala. Kemudian dibawakan ayat tadi, Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, kita baca selengkapnya. Allah berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وَبِأَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kata Allah dalam ayat-ayat ini, katakanlah wahai Nabi, kemarilah kalian, sini aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu pertama, alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, kami yang akan memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, janganlah kalian mendekati hal-hal yang keji, hal-hal yang mesum, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Hal yang kelima, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, janganlah kalian membunuh suatu diri yang telah Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ini yang kelima. Kemudian kata Allah, dzalikum wasaqum bihi la'annakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mau berpikir. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Ya. Yang keberapa ini? Kenapa? Yang ketujuh. Wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ketujuh, hendaklah kalian memenuhi timbangan dan takaran dengan keadilan. Kami tidak memberatkan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Yang kedelapan, apabila kalian berucap, maka berbuat adillah meskipun kepada karib kerabat kalian sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji-janji Allah maka tunaikanlah. Ya, ini yang kesembilan. Yang kesembilan adalah menunaikan janji-janji Allah. Kemudian yang ke-10, kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan agama yang lainnya, pemahaman yang lainnya. Niscaya kalian akan terpisah dari jalannya, yakni dari jalannya Allah. Ini ada 10 wasiat. Ya, dari 10 wasiat ini, hal yang pertama dimulai oleh Allah adalah perintah untuk menunaikan hak Allah dan jangan melanggarnya dengan berbuat syirik. Karena itu adalah intinya. Kalau kita bisa menunaikan ini, niscaya kita bisa menunaikan hak-hak yang berikutnya yang Allah pesankan. Karena yang berikutnya adalah hak-hak yang terkait dengan makhluk. Ya. Maka intinya adalah melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ya. Kemudian setelah itu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, manusia yang paling berhak, yang paling wajib untuk kita tunaikan haknya di muka bumi ini setelah hak Allah dan Rasulnya adalah haknya kedua orang tua. Ya, untuk kita berbakti kepada keduanya. Kemudian yang ketiga kata Allah, jangan kalian membunuh suatu diri, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Ya. Jadi kalau mau punya anak enggak usah ditahan-tahan. Ya, karena takut miskin anaknya dibatasi supaya keluarganya sejahtera. Dibuatlah program punya anak hanya 2 saja. Kok sedikit men kan gitu. Sedikit sekali itu, 2 itu. Ya. Kalau orang bangsa jahiliyah dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh anak mereka setelah anak itu lahir. Ya. Mereka bunuh anak mereka. Ada yang alasannya karena takut miskin, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Ada yang alasannya karena takut aib. Ya, mempunyai anak wanita itu dianggap aib, sehingga anak wanita dikubur hidup-hidup, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab di masa jahiliyahnya. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah tegur bagi orang-orang yang membunuh anaknya hidup-hidup karena alasannya takut miskin. Mereka makan bersama orang tuanya sehingga mengurangi jatah orang tuanya. Ya. Orang tuanya merasa tidak sanggup untuk menafkahi mereka, untuk memberi makan kepada mereka. Allah larang hal yang seperti itu. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Nah, ini juga tauhid. Ya. Di mana yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kita enggak usah takut miskin. Ya, punya anak banyak itu bukan berarti kita akan miskin. Mereka itu juga punya jatah rezeki yang Allah berikan karena Allah yang membagi rezekinya kepada para hambanya. Ya. Ini juga adalah ketauhidan di mana kita punya kepasrahan diri, kekuatan, keyakinan. Ya. Di samping disertai dengan usaha, bahwasanya Allah yang menentukan segalanya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengaturnya. Tidak seperti bangsa jahiliyah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Semakin banyak umat Islam ini, semakin bangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Makanya beliau katakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, nikahi oleh kalian para wanita yang penyayang kepada suaminya dan subur melahirkan anak. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Nah, orang sekarang lebih kejam dari bangsa jahiliyah. Kalau bangsa jahiliyah dulu anaknya sudah lahir baru dibunuh. Kalau sekarang belum lahir sudah dibunuh. Ya kan? Belum lahir sudah dibunuh anaknya. Dengan alasan cukup dua anak saja. Takut miskin. Seolah-olah Allah akan menyia-nyiakannya kalau dia punya anak banyak. Padahal semua yang memberi rezekinya adalah Allah. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menganjurkan supaya kaum muslimin itu punya anak banyak, ya, yang mereka itu beragama dengan agama Islam, ya, kemudian mau patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat kelak. Ini yang ketiga, ya, dilarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Kemudian yang keempat, dilarang untuk mendekati perbuatan-perbuatan mesum yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, hal-hal yang berbau zina, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, meskipun hanya pikiran-pikiran di dalam akal kita atau dalam hati kita, maka harus kita singkirkan hal-hal yang berbau mesum, hal-hal yang berbau zina. Karena itu dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya perintah di dalam Al-Quran, larangannya adalah wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati zina. Segala sesuatu yang berbau zina kita hindari. Ya, makanya kita juga dilarang untuk melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang tidak halal untuk kita lihat. Demikian pula wanita-wanita mukminah dilarang untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dia lihat. Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, hendaknya kaum mukminin dan kaum mukminat menundukkan pandangan mereka. Karena itu akan lebih suci bagi hati-hati mereka. Sebagian orang bilang, "Oh, ndaklah. Saya enggak mungkinlah berpikir macam-macam." Ya. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri kok. Jangan. Ya. Kalau dia bukan mahram kita, makanya hendaklah kita menjaga diri. Ya. Namanya manusia itu hatinya lemah. Hendaklah kita menahan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang tidak baik ini. Para sahabat saja, mereka itu adalah orang-orang suci yang hatinya itu lebih baik dan lebih bersih dari hati-hati kita. Tapi Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk wal yaghuddu min absarihim. Mereka hendaklah menundukkan pandangan-pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram mereka, yang tidak halal untuk mereka lihat. Dan demikian pula para wanita mukminat yang ada di masa itu, Allah turunkan ayat wal yaghdudna min absarihin. Hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Ya. Nah, ini untuk menghindari adanya hal-hal fawahish, hal-hal yang mesum, hal-hal yang tidak baik, yang berbau keji, kotor, yang tidak dibenarkan di dalam Islam, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian kata Allah yang berikutnya, yang kelima, tidak boleh membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan. Membunuh orang lain itu tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali dengan kebenaran, yakni kecuali dengan haknya. Misalnya orang itu membunuh keluarga kita. Maka kalau dia membunuhnya dengan sengaja, maka penguasa muslimin berhak untuk menegakkan padanya hukum qisas, keluarganya menuntut balas dengan ditumpahkan juga atau direnggut juga nyawa orang yang membunuhnya dengan sengaja. Itu namanya hukum qisas. Dan itu adalah kewajiban para penguasa muslimin, tidak dilakukan oleh individu-individu dari keluarga tersebut. Tapi hendaknya mereka melapor kepada pihak penguasa yang menerapkannya. Ya, ini diantaranya. Demikian pula bolehnya jiwa seorang muslim itu untuk direnggut. Kata Nabi, diantaranya adalah karena berzina dalam keadaan dia muhsan, yaitu dalam keadaan dia sudah pernah terikat oleh suatu akad nikah yang sah. Meskipun dia sudah cerai, tapi pernah dia terikat dalam suatu akad nikah yang sah, kemudian dia berbuat zina, maka ditegakkan padanya hukum rajam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Dan ini juga yang menegakkannya adalah penguasa muslimin, bukan kelompok, aliran, ataupun sekumpulan masyarakat dari umat Islam, bukan. Tapi yang menegakkannya adalah penguasa, supaya tidak terjadi keonaran. Nah, ini demikian pula orang yang murtad. Seorang muslim kalau murtad, maka hukumnya adalah bunuh, dan yang menegakkannya adalah penguasa muslimin, bukan individu-individu dari kalangan muslimin. Jadi urusan darah, ya, yang ditumpahkan, jiwa yang direnggut, hukum asalnya adalah haram. Apabila ada yang melakukannya, maka yang menegakkan atasnya hukum had yang ada di dalam Islam adalah penguasa muslimin, bukan hak individu-individu atau kelompok-kelompok atau aliran-aliran atau jamaah-jamaah kaum muslimin, bukan. Tapi haruslah penguasa muslimin. Ya. Kemudian larangan yang berikutnya adalah dilarang kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, karena haram makan harta anak yatim tanpa kebenaran. Ya. Maka harus didekati dengan cara yang terbaik. Kita memeliharanya, kita mengembangkannya, ya, kita menjaganya sampai dia dewasa kemudian diserahkan kepadanya. Orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, maka seolah-olah dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Demikian pula yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu perintah untuk memberikan timbangan atau takaran dengan pas, dengan keadilan. Tidak boleh mengurangi. Kalau melebihkan, melebihkan boleh, karena itu hak kita. Kalau kita sebagai penjual ingin kita lebihkan, ya terserah. Tapi mengurangi, tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedelapan adalah perintah untuk berucap yang adil, walaupun kepada karib kerabat sendiri. Kalau salah, ya salah, meskipun dia adalah karib kerabat. Ya, tidak boleh kita membenarkan karib kerabat dalam keadaan dia salah. Nah, ini yang kedelapan. Yang kesembilan, kita diperintahkan untuk memenuhi janji-janji Allah. Ya, perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kesepuluh, kita diperintahkan untuk hanya mengikuti jalan Allah yang lurus, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi-Nya di dalam sunnahnya. Dan dilarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari semua atau dari 10 perintah ini tadi, yang merupakan pesan wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling intinya adalah menegakkan tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Karena itu adalah sebesar-besarnya hak yang harus kita tunaikan, karena itu adalah hak Allah. Kalau kita tunaikan ini, dijamin pastilah orang yang menunaikannya, dia akan menunaikan hak-hak yang berikutnya. Ya, karena ini adalah pendidikan kepribadian yang luar biasa. Ketika seorang sudah memuliakan Allah, dia pasti memuliakan makhluk-makhluk Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang banyak dan memberikan keberkatannya kepada kita. Mungkin ini yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini, sebab waktu salat isya sudah masuk. Saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.